تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian berikutnya di halaman 105, babu man kana yakrahu shaum fi safar. Bab tentang siapa yang tidak senang berpuasa di perjalanan. Ini sebenarnya bab sudah berlalu ya. Hanya saya di sini penulis itu menggambarkan bagaimana metodologi pendalilan. Makanya beliau bawakan pendapat-pendapat para ulama di dalam hal itu. Kan haditsnya sudah. Sekarang bagaimana para salafnya sendiri dari kalangan sahabat tabi'in menyikapi hal itu? Baik, kata beliau, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id Abu Rajal Baghlani Ats-Tsaqafi qala haddatsana Abu Awana Waddah ibnu Abdillah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz an Amr ibn Dinar. Amr bin Dinar Al-Makki an rajulin, dari seorang lelaki, an rajulin disebut mubham, tidak diketahui siapa. An abihi, dari ayahnya. Annahu sa'ala Umar ibn al-Khattab an rajulin sama Ramadan fi safar. Fa amarahu Umar ayyubaddil. Jadi seorang lelaki bertanya tentang orang yang puasa Ramadan di perjalanan. Maka Umar perintah dia supaya mengganti puasanya, mengqadha puasanya. Tapi ini haditsnya lemah ya. Karena ada lelaki yang tidak tahu siapa dia. Maka ini tidak bisa menjadi standar di dalam pembahasan. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abu Ahmad az-Zubairi. Abu Ahmad az-Zubairi namanya Muhammad bin Abdullah al-Kufi, dari Kufah. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzib. Siapa tadi nama Ibnu Abi Dzib? Ibnu Abi Dzib. Siapa tadi namanya? Belum di-copy bagus ya. Ibnu Abi Dzib namanya Muhammad bin Abdurrahman. Iya. Itu biasa ya, orang di rawi itu Ibnu Abi Fulan, maksudnya ke kakeknya. Ibnu al-Had Yazid bin Abdullah bin Usama Ibnu al-Had. Itu asli namanya. Ibnu Abi Fudaik, Muhammad bin Ismail Ibnu Abi Fudaik. Itu biasa di riwayat-riwayat itu banyak. Ya, supaya antum terbiasa saja. Ya, mudah-mudahan hari-hari ke depan akan lebih terbiasa. Kata beliau, Ibn Shihabin, dari Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri an Abi Salama bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Ini Abdurrahman bin Auf ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salama itu putra beliau. Banyak sekali riwayatnya. Ya wajar ya, singa kecil itu lahir dari seorang singa sejati. Jadi wajar akan hal tersebut. Abdurrahman bin Auf dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka. Termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Salah satu dari 6 ahli syura yang dipilih oleh Umar, bahwa mereka ini semuanya berhak untuk menjadi khalifah, memimpin kaum muslimin. Iya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, as-sa'imu fi safar kal muftiri fil hadar. Orang yang berpuasa di perjalanan itu seperti orang yang berbuka pada saat hadar. Iya. Pada saat hadar. Baik. Namun ini dipermasalahkan ya, terkait dengan riwayat ini. Dari riwayat kepada Abdurrahman bin Auf. Iya. Karena disebutkan bahwa Abu Salama bin Abdurrahman itu memang putra dari Abdurrahman bin Auf. Tapi ayahnya meninggal, beliau masih kecil. Jadi beliau itu tidak mendengar hadis dari ayahnya. Jadi ada keterputusan dari sudut riwayat. Baik.